Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini, as-sihatu wal-faragh, badan sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu luang sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis antara maghrib dan isya, yang kita memohon kepada Allah semoga majlis ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam kitab Da'wat Dawa. Pembahasan kita dalam kitab Da'wat Dawa sekarang membahas tentang tipuan-tipuan diri, tipuan-tipuan jiwa, sehingga mengantarkan manusia kepada maksiat dan dosa. Sebagian manusia terjebur kepada dosa dikarenakan bergantung penuh kepada sifat Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dia tidak melihat sifat Allah yang maha bijaksana dan maha adil. Ketika dia bergantung penuh kepada sifat Allah yang baik, pengampun dan lagi maha penyayang, sehingga mengantarkan dia kepada dosa. Ketika dia berdosa, dia bilang Allah kan pengampun. Ini salah. Dan ini termasuk tipuan jiwa. Sekarang kita akan membahas tipuan-tipuan yang lain yang menyebabkan seseorang itu tercebur dan merasa nyaman di dalam dosa. Berkata penulis, al-iqtiraru billah minhum man yaqtar bi anna Allah azza wa jalla ghani an azabi wa azabuhu la yazidu fi mulkihi syai'an wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'an fa yaqulu ana mutar ila rahmatihi wa huwa agna agniya walau la anna faqiran miskinan muttarran ila syarbatin ma inda man fi dari syattul yajri lima man'ahu minha lamma man'ahu minha fa Allah akram wa awsa wa awsa maghfirah la tanqusu syai'an wa 'uqubah la tazidu fi mulki syai'an. Sebagian orang ada yang tertipu dengan kebaikan Allah. Bagaimana tertipunya? Mereka tertipu bahwa Allah itu tidak butuh dengan azab, atau Allah tidak butuh mengazab hambanya. Ketika Allah mengazab hambanya, kata mereka, itu enggak menambah kerajaan Allah. Dan rahmat Allah tidak akan kurang kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab hambanya. Jadi azab itu bagi Allah tidak menambah kerajaan, juga tidak mengurangi rahmat. Gak butuh Allah kepada azab hambanya. Ini kata mereka. Sementara kita muttarun ila rahmatih, sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan dia maha agnal agniya, yang maha kaya dari segalanya. Mereka menganalogikan, kalau seandainya ada seorang fakir miskin yang butuh air minum, datang ke rumah orang yang kaya yang di rumahnya mengalir sungai, kira-kira orang fakir miskin ini ketika minta minum segelas atau dua gelas, mengurangikah air minum yang ada di rumah orang kaya ini? Maka dikatakan tidak. Apakah mungkin orang kaya ini melarang dia minta air minum? Maka jawabannya tidak. Lalu dia katakan, Allah lebih baik daripada orang kaya ini. Kata mereka, ketika kita sangat butuh ampunan Allah dan Allah maha pengampun, maka Allah akan ampuni kita. Dari pemikiran ini, mereka mendahulukan dan membesarkan ampunan Allah, sehingga mereka katakan, kamu bercebur saja dalam dosa, nanti Allah ampuni. Merasa nyaman dalam dosa, sehingga dia tidak lagi menimbulkan takut atau tidak lagi melihat dalil bahwa Allah itu syadidul iqab, maha keras hukumannya. Seseorang kalau hanya melihat sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain, maka dia akan salah dalam memahami agama. Agama ini dipahami dalil secara utuh, jangan setengah-setengah. Sama seperti orang ini tadi, memahami dalil, melihat dalil, hanya dalil Allah pengampun, Allah penyayang, Allah gak butuh azab. Maka kalau kita berdoa atau kita berdosa, kita minta ampun sama Allah, pasti Allah ampuni kita. Atau kalau kita melakukan kesalahan, Allah gak butuh mengazab kita. Yang mengantarkan dirinya kepada aman dalam berbuat dosa. Coba lihat dalil yang lain. Allah itu syadidul iqab, Allah itu punya neraka, Allah itu maha keras azabnya. Kalau dia lihat dalil yang lain, akan seimbang jalannya, tidak bergantung kepada satu harapan dan meninggalkan harapan yang lain. Wa minhum man yaktar bi fahmil fasid wa huwa adrabuhu min nususil Qur'an wa sunnah fattakilu 'alaiha. Ketika لبعضهم على قول تعالى ولا سوف يؤتيك رب ولا سوف يؤتيك ربك فترضى وهو لا يرضى أن يكون في النار وهذا من أقبح الجهل وأبيان الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل والله تعالى يرضي تعذيب ظلمه والفسقة والخونة والمسرين على كبائر فَحَاشَ رَسُولُهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِرَبُّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى. Di antara kerancuan dan kesalahan paham dalam dalil, sebagian mereka tertipu dengan pemahaman yang salah dan pemahaman yang rusak dari Al-Quran dan Hadis. Mereka bersandar kepada Al-Quran, tapi bersandarnya dengan pemahaman yang salah. Apa kata mereka? Allah berfirman pada surat Ad-Duha ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nanti Allah akan memberikan kepadamu sesuatu. Yu'tika rabbuka fatardha, engkau akan ridha. Atau fasawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau ridhoi. Mereka bilang, berarti Allah nanti akan memberikan Rasulullah sesuatu yang diridhoi Rasulullah. Dan Rasulullah, kata mereka, tidak ridho kalau umatnya diazab. Maka kita tidak akan mungkin diazab walaupun kita melakukan dosa, karena Rasulullah gak ridho kalau umatnya diazab. Benar gak Pak pemahaman seperti ini? Hah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang meridhoi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan gak ridho umatnya di azab. Kalau gitu kita umatnya gak bakalan di azab walaupun berdosa. Kata Ibnu Qayyim di sini, hada min akbahil jahal, ini kebodohan yang amat sangat. Wa abyanul kadzib, dan kedustaan yang jelas-jelas dusta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pasti ridho dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Betul tidak, Pak? Mungkinkah Rasulullah meridhoi sesuatu yang Allah tidak ridhoi? Gak mungkin. Pasti apa yang diridhoi Rasulullah itu di bawah ridho Allah. Wallahu ta'ala yardhi ta'dzib, Allah ridho mengazab, menghukum orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang jahat. Apakah mungkin Rasulullah tidak ridho sementara Allah ridho mengazab mereka? Maka jawabannya apa? Tidak akan mungkin. Ridhonya Rasulullah pasti mengikuti ridho Allah. Fakat kaitikali ba'dihim ala qawli ta'ala, sebagian mereka bersandar dengan dalil. Dalil apa ini? Dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sebagian mereka berbuat dosa bersandar dengan dalil. Jadi ada orang berdosa pakai dalil. Jangan heran, Pak. Orang berdosa pakai dalil ada, tapi masalahnya dalilnya benar apa salah? Ini sekarang berdalil kalau dia terus berdosa akan diampuni, berdalil dengan surat Ad-Duha bahwa Allah tidak akan, bahwa Rasulullah itu akan diberikan sesuatu yang dia ridhoi, dan Rasulullah enggak ridho kalau umatnya diazab, maka umatnya enggak bakal diazab. Benar enggak dalilnya? Qur'annya benar tapi cara pendalilannya salah. Dan ini banyak orang seperti ini, bawa-bawa Qur'an untuk membela kesalahannya yang sudah benar-benar salah. Kalau dia mengatakan atau dia membantah Quran tanpa dalil, atau dia membawakan pendapat tanpa dalil Quran, zaman sekarang orang udah pinter, nolak. Itu pendapat antum dari mana? Gak ada dalil Quran, gak ada dalil hadis, ditolak sama orang. Agar orang bisa tertipu, dia bawa Quran, dia bawa hadis, tapi hadis dan Qurannya tidak dipahami dengan yang benar. Ini contoh yang kedua. Orang berdalil bahwa berbuat dosa sesukanya nanti Allah ampuni. Apa dalilnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Santai ya. Lakukan sesukamu, Allah mengampuni seluruh dosa. Kata mereka, ini dalil bahwa dosa apa saja pasti Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun. Maka tidak perlu engkau memohon ampun kepada Allah, atau tidak perlu engkau menyesal kepada dosa. Bahkan kalau engkau meninggalkan dosa, berarti engkau tidak menghargai Allah, kata mereka. Kenapa meninggalkan dosa berarti tidak menghargai Allah? Karena kalau engkau meninggalkan dosa, berarti engkau akan menghilangkan sifat ampunan Allah. Kalau engkau terus berdosa, berarti akan keluar sebuah sifat Allah, sifat Maha Pengampun. Manfaatkan sifat Maha Pengampun. Benar apa salah? Hah? Cara berpikir orang yang tapi kalau sudah dimasukin sama syahwat, sama nafsu, apalagi sebelumnya diberikan kalimat-kalimat yang indah. Iya ya, benar juga ya. Kalau kita enggak dosa nanti sifat Maha Pengampun diletakkan di mana? Sama seperti ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dia berdalil bahwa lakukanlah dosa, tenanglah dalam dosa, santailah dalam dosa karena Allah mengampuni seluruh dosa. Kata Ibnu Qayyim, hada aidon min aqbahil jahal. Ini juga termasuk kebodohan yang teramat jelek. Kenapa? Fa inna syirku dakhilun fi hadil ayah. Karena kesyirikan juga masuk dalam ayat ini. Fa inna ra'sud dunubi wa asasiha. Sementara kesyirikan itu adalah pondasi dan puncak dari segala dosa. Wala khilafa fi anna hadhil ayah fi haqqi ta'ibin. Dan tidak ada khilaf bahwa yang diinginkan dengan ayat ini adalah orang yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa, maksudnya dosa orang yang tobat. Dosa orang yang menyesal. Kalau orang yang enggak tobat, yang enggak menyesal, dia sendiri tidak pernah mohon ampun kepada Allah, bagaimana Allah ampuni? Kalau orang yang tidak pernah meninggalkan dosa dan tidak pernah terbetik di hatinya penyesalan, bagaimana Allah menggugurkan dosanya? Tidak akan mungkin. Maka yang diinginkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa, maksudnya orang yang taubat. Enggak ada satu dosa pun yang tidak diterima oleh Allah. Tidak ada. Seluruh dosa Allah ampuni. Walaupun telah membunuh 100 jiwa. Sebesar apapun dosa manusia, sejelek apapun masa lalunya, kalau dia jujur taubat kepada Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, pasti Allah mengampuni dosa. Maka gunakanlah sifat ampunan Allah tadi, sifat maghfirah Allah tadi, dibarengi dengan taubat. Kalau kita ingin membesarkan sifat ampunan Allah, Allah Maha Pengampun, harus di diri kita tertanam sifat taubat. Jadi antara taubat dan ampunan, taubat kita tidak akan putus asa. Tapi kalau kita taubat, kita kembali kepada Allah, kita memperbaiki diri, tapi yang kita besarkan sifat syadidul iqab, Allah itu keras hukumannya, bisa jadi kita malah putus asa taubat. Tapi kalau kita taubat, jujur taubatnya, bertekad tidak melakukan lagi, dan yang kita harapkan sifat ampunan Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dikatakan lagi di sini, wal haditsu ikhraju qaumin almuwahhidina minan nar bisyafa'ah. Sebagian orang santai dengan perbuatan dosa berdalil dengan hadis. Apa hadisnya? Bahwa akan dikeluarkan orang-orang yang bertauhid dari neraka dengan syafaat. Sebagian orang, sudahlah, Rasulullah mengatakan kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kan masuk surga. Saya kan udah ngucapin la ilaha illallah, padahal dia gak pernah sholat ke masjid juga seminggu sekali kalau ingat, puasanya juga puasa Ramadan pertama dan terakhir yang tengahnya bolong, tapi tetap bilang kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini termasuk tipuan syaitan dan salah paham. Kenapa salah paham? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga apabila mengucapkannya mengerjakan konsekuensinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak mengerjakan keharusan daripada la ilaha illallah, maka itu ucapan yang kosong. Ucapan harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau dia bilang ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka harus beribadah kepada Allah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak mau beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat, bahkan maksiat kepada Allah, ucapannya kosong. Ucapannya enggak berarti, karena ucapannya berbeda dengan perbuatan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini masih Ibnu Qayyim membawakan, wa hadza inna ma atasahibu min qillati ilmi wa fahmi. Orang seperti ini dikarenakan kurangnya ilmu dan sedikitnya pemahaman. Allah Subhanahu wa taala memutlakkan fa'alima annahu arada ta'ibin fi suratul nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fa akhbara Allah Subhanahu annahu la yaghfiru syirk wa akhbara annahu yaghfiru ma duna walau kana hada fi haqqit ta'ib lam yufarriq baina syirk wa ghairu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ayat tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa, ini bagi orang yang bertaubat. Karena orang yang tidak bertaubat itu tidak akan Allah ampuni kecuali Allah kehendaki. Kalau seandainya seluruh dosa Allah ampuni, maka tidak ada bedanya antara kufur dan muslim, antara musyrik dan tauhid. Kenapa? Karena tidak ada bedanya orang berdosa dengan orang tidak berdosa. Dan ini enggak mungkin. Kalau dikatakan Allah mengampuni seluruh dosa, berarti semua orang pelaku dosa pasti diampuni tanpa taubat. Kalau gitu enggak ada bedanya antara orang yang kafir dan muslim. Karena kafir dosa, muslim itu taat. Musyrik itu dosa, tauhid itu taat. Sementara Allah bedakan di ayat yang lain antara muwahhid dan orang-orang musyrikin. Kaiktiraru ba'dud juhal biqauli ta'ala. Sebagian orang bodoh lagi atau sebagian orang kata di sini tertipu dengan firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu? Ma gharraka bi rabbika? Apa yang menipumu terhadap Allah Al-Karim? Artinya, wahai manusia, apa yang menipumu sehingga engkau lalai kepada Allah? Mereka jawab, fayaqulu karmuhu, yang menipunya adalah kebaikannya. Waqad yaqulu ba'dhum innahu muqtar hajjatu wa hadha jahlun qabih wa inna magharrahu bihil gharur wa huwa syaitan wa nafsu amaratun bisu wa jahlu hawa fa ata subhanahu bil lafdzil karim wa huwa sayyidul azim lumuta alladhi la yanbaghi iqtiraru bi illa wa la ihmalu haqqi fa wadha hadzal muqtar ghururu fi ghairi mawdhihi wa iqtara biman la yanbaghi iqtiraru bihi. Kata dia, ketika Allah berfirman, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, apa yang menipumu terhadap Allah Al-Karim, Allah yang maha baik. Ternyata yang menipu mereka adalah Al-Karim, kebaikan Allah. Karena Allah sangat baik, sehingga mereka berani bermaksiat kepada Allah. Pada hakikatnya ini adalah tipuan syaitan. Dan pada hakikatnya ini adalah tipuan jiwa. Sehingga melalaikan untuk berjalan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha baik dan dia Sayyidul Azim, pemimpin yang sangat agung yang harusnya ditaati. Alladzi la yanbaghi iqtiraru bihi, yang seharusnya tidak tertipu dengan sifat kebaikan Allah. Wala ihmalu haqqi, dan jangan menelantarkan hak Allah. Fa wadha hadzal muqtar ghurur fi ghairi mawdhi'. Orang yang tertipu ini telah meletakkan sifat Allah bukan pada tempatnya. Waqtarra biman la yanbaghi iqtiraru bihi, bahkan dia tertipu dengan sesuatu yang harusnya dia tidak tertipu. Coba kalau kita lihat, kebanyakan orang lalu ketika melakukan dosa, apa salah satu yang menyebabkan mereka merasa tenang dalam dosa? Yang menyebabkan mereka tenang dalam dosa adalah harapannya yang salah. Bagaimana harapannya yang salah? Ketika dia berdosa, dia berharap Allah akan masukkan dia surga. Lalu dia berharap, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Harapan ini bisa benar, bisa salah. Kapan harapan ini benar? Harapan ini benar ketika harapan ini diimbangi dengan usaha. Dia berharap Allah masukkan surga, harus berjalan menuju surga. Dia berharap Allah ngampuni dosanya, dia harus berusaha minta ampun agar diampuni dosanya. Tapi kalau dia gak pernah berjalan menuju surga, tidak pernah minta ampun terhadap dosanya, lalu dia berharap Allah ampuni dia, ini namanya magrur, tertipu. Dia gak pernah taat kepada Allah, tapi dia berharap surga Allah, ini tertipu. Ini harapan yang salah. Dan ini berarti dia telah meletakkan sifat Allah bukan pada sifatnya, bukan pada tempatnya. Kemudian berkata di sini Ibnu Qayyim rahimahutaala, sebagian manusia kaiktiraru ba'dhum i'timadu ala shaum yaumul asyura wa yaumul arafah hatta yaqulu ba'dhum shaum yaumul asyura yukaffiru dzunubul 'ama kullah wa yabqa shaum 'arafah ziyadah fil ajr wa lam yadri hadha muqtar anna shaum ramadan wa salatul khams a'dhamu ajal wa ajal min siyam yaumul 'arafah wa yaum 'asyura wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Sebagian mereka tertipu dengan apa lagi tertipunya? Merasa santai dengan dosa, merasa aman dengan dosa, tertipu dengan apa? Tertipu dengan puasa di hari Asyura. Kapan puasa hari Asyura, Pak? Tanggal 10? Tanggal 10 Muharram. Ya. Atau mereka tertipu dengan puasa Arafah. Sampai sebagian mereka mengatakan puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Maka wa yabqa shaumul Arafah, maka kamu puasa, kalau kamu dalam setahun puasa dua kali, Arafah sama Asyura, kamu sudah beruntung, kata mereka. Kenapa? Karena kalau kamu puasa Asyura, puasa Asyura kata Rasulullah SAW, yukaffiru sanatun madiyah. Barang siapa yang puasa Asyura satu hari akan menghapuskan dosa setahun. Jadi dia setahun melakukan dosa, habis itu nanti puasa satu hari. Kalau sudah puasa satu hari, dia tenang. Ah, sudah. Yang penting udah puasa. Lalu kalau masuk bulan, kalau masuk Arafah, dia puasa lagi puasa Arafah. Dengan harapan apa? Yang Arafahnya menambah pahala, yang Asyuranya menghapuskan dosa. Sehingga dia tetap di atas dosa. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim adalah sebagian orang melakukan dosa, lalu dia beramal soleh dan berharap amalan solehnya menghapus dosanya. Tapi dia terus melakukan dosa dengan dalil bahwa amal soleh bisa menghapuskan dosa. Kata Ibnu Qayyim, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena amal soleh yang bisa menghapuskan dosa, jika amal soleh tadi dibarengi dengan ijtinabul kabair, menjauhkan dosa-dosa besar. Contoh, Rasul bersabda, as-salawatul khamsah wa jum'ati ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza tunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, di antara salatnya lima waktu, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa. Tapi enggak berhenti sampai di sini, ditambah di akhir hadis, jika menjauhi dosa besar. Jadi kalau orang enggak menjauhi dosa besar, walaupun dia sholat lima waktu, maka dosanya enggak digugurkan. Kalau dia menjauhi dosa besar, lalu dia melakukan sholat lima waktu, maka dosanya akan digugurkan. Jadi kalau ada orang yang berpahaman, sholat lima waktu kan menghapuskan dosa, maka di antara sholat lakukan saja dosa, nanti sholat lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Ini pemahaman yang salah. Karena orang yang terus menerus dalam dosa berarti tidak menyesal, musir, terus menerus. Orang terus menerus tidak akan digugurkan dosanya. Kemudian Ibnu Qayyim membahas di sini, kata Ibnu Qayyim, wa husnudzan billah. Sebagian orang melakukan dosa dan terus dalam dosa dikarenakan husnudzan billah, baik sangka kepada Allah. Kaitikali ba'dihim ala qawli sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbih. Ana inda husnudzanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Ya'ni ma kana fi dhanni fa inni fa'iluh bih. Wa la raiba anna husnudzanni innama yakunu ma'al ihsan. Fa innal muhsin husnudzan bi rabbih wa annahu yujazihi ihsanahu wa la yakhluf wa'dahu wa yaqbalu taubatah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, sebagian mereka melakukan dosa dan terus dalam dosa dikarenakan berdalil dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berfirman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ana inda husnul dhanni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunnu bi ma syaa, hendaklah hambaku menyangka kepadaku sekehendak hatinya. Dari mana pendalilannya di sini? Bahwa ada orang yang melakukan dosa sesukanya. Kata dia, dari hadis ini menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai sangkaan kita. Kalau kita baik sangka kepada Allah, maka Allah akan baik kepada kita. Kalau kita buruk sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan keburukan kepada kita. Kalau begitu, kata dia, lakukan saja dosa, terus berdosa, habis itu, setelah itu, baik sangka sama Allah. Allah gak bakalan azab kita. Maka, nanti Allah akan kasih baik sangka kita sesuai dengan sangkaan kita. Akhirnya, dia memahami satu hadis tapi tidak memahami dalil-dalil yang lain. Kan Allah sesuai sangkaan kita. Habis dia merampok, habis dia jahat, habis dia mencuri, saya baik sangka kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, "Amma al-musir ala kabair wa dhulum wa mukhalafat fa inal wahsul ma'asi wa dhulum wal haram tamna'u min husnul dhan bi rabbih." Sesungguhnya orang yang melakukan terus-menerus dalam dosa besar dan maksiat, pada hakikatnya adalah orang yang terhalang dari kebaikan dan terhalang dari husnudzon kepada Allah. Kenapa? Wa hadza mawjud fi syahid. Ini dapat kita lihat. Contoh kata dia. Fa innal abda abik kharij an ta'ati sayyidi la yuhsin dhon bihi. La yuhsin dhon bihi. Contoh kata dia. Kalau ada seorang hamba, budak yang lari kabur dari tuannya, dia bermaksiat kepada tuannya, budak ini, ketika dia ingin kembali kepada tuannya, apakah dia baik sangka kepada tuannya atau buruk sangka? Contoh ini, saya contohkan lebih jelas lagi contoh. Ini ada maling, udah maling berbuat jahat, ketangkep polisi. Sama polisi dipanggil ke kantor polisi. Sampai kantor polisi, sebelum panggil masuk kantor polisi, dia bilang, paling polisi nanti ngasih saya duit, suruh pulang. Kira-kira benar apa salah sangkaan ini? Salah. Kenapa? Karena dia berbuat dosa, berbuat salah, dipanggil polisi. Harusnya sangkaan apa yang dikedepankan? Pasti saya akan dihukum. Begitu juga dengan Allah yang maha tinggi. Walillahi masalul a'la. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi. Kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat, bahkan meninggalkan perintah Allah, tidak pantas yang kita kedepankan itu adalah husnudzon. Tapi yang kita kedepankan itu adalah salah. Ya Allah, salah. Mau ketemu bagaimana ini? Apa yang saya bawa nanti kalau ketemu Allah? Apa yang saya jawab kalau Allah tanya? Apa yang bisa membela saya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan saya memberikan pembelaan? Itu yang harusnya dikedepankan, bukan malah ngedepankan husnudzon yang salah, baik sangka yang salah. Kata dia, orang yang baik sangka kepada Allah pada hakikatnya adalah orang yang beramal soleh. Karena baik sangkanya dia akan mengantarkan kepada amal. Tapi orang yang bermaksiat kepada Allah, itu bahkan buah dari buruk sangka kepada Allah. Mengapa seperti itu? Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah, kalau saya melakukan sedekah, nanti Allah berikan saya pahala. Kalau saya sholat, nanti Allah angkat derajat saya. Kalau saya berjamaah di masjid, nanti Allah gugurkan dosa saya. Ketika dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan dia pahala tadi, maka inilah yang mengantarkan dia beramal soleh. Kenapa kita mau sholat malam, Pak? Kenapa kita malam-malam lagi ngantuk, capek, letih, tapi tiba-tiba bangun ambil wudhu? Pasti faktornya karena baik sangka kepada Allah. Kenapa baik sangkanya? Saya kalau bangun malam, sholat malam, pasti Allah rahmati saya dan Allah ampuni saya. Baik sangka ini mengantarkan kepada amal yang soleh. Inilah baik sangka yang benar. Kalau baik sangka tadi malah mengantarkan kepada maksiat, itu namanya magrur, tertipu, bukan baik sangka. Berkata Hasan Al-Basri, "Innal mu'min ahsanu dhon bi rabbih fa ahsanul amal." Wa innal fajir asa'al dhon bi rabbih fa asa'al amal. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang beriman itu baik sangka kepada Allah, sehingga dia memperbaiki amalnya. Dan orang yang jahat, orang yang fajir, itu buruk sangka kepada Allah sehingga dia berbuat jelek dan beramal jelek. Berkata di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kaifa yakunu muhsinud dhon bi rabbih man huwa syaridu an wa hal murtahil fi musakhatihi wa ma yaghdabu muta'arid lil'anatihi faqad hana haqqah wa amrah alaihi wa adha'ah wa hana nahi alaihi fartakaba wa asar alaihi. Bagaimana orang bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia telah lari dari perintah Allah, bahkan dia telah melakukan apa-apa yang Allah murkai, bahkan dia melakukan apa-apa yang Allah laknat? Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia merendahkan hak Allah, meninggalkan hak Allah, bahkan dia menyia-nyiakan perintah Allah? Bagaimana dia bisa baik sangka kepada Allah sementara dia melakukan apa-apa yang Allah larang, bahkan dia mengerjakan apa-apa yang Allah larang? Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah? Fa kaifa yuhsinu dhon bi rabbi min barizih wal bi muharabi. Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia ada di dalam barisan orang-orang yang memusuhi Allah? Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia memusuhi wali-wali Allah? Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah? Bagaimana dia bisa berbaik sangka kepada Allah sementara dia menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Asa'adhan bima wasafa bi nafsah. Bahkan dia berjelek sangka, bahkan dia berburuk sangka dengan sifat dan nama Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati dirinya, yang Rasulullah s.a.w. telah menyifati Allah dengan namanya. Wa dhanna bi jahli anna dhahir. Bahkan dia menyangka, dikarenakan kebodohannya, dhahir dalika, dhahir dari sifat-sifat Allah, itu adalah dalal wal kufur. Maksudnya, bagaimana orang mau berbaik sangka kepada Allah sementara dia sendiri menolak nama dan sifat Allah? Bagaimana orang mau berbaik sangka kepada Allah sementara dia sendiri berpaling daripada dhahir Al-Quran? Wa kaifa yuhsin dhon biman yadhunnu annahu la. Bagaimana dia bisa baik sangka kepada Allah sementara dia mengatakan Allah tidak bicara? Wa la ya'mur, Allah tidak memerintahkan. Wa la yanha, Allah tidak melarang. Wa la yardha, Allah tidak ridha. Wa la yaghdab, Allah tidak marah. Maksudnya, bagaimana orang mau baik sangka kepada Allah sementara dia tidak menetapkan nama dan sifat Allah? Orang yang tidak menetapkan nama dan sifat Allah ini termasuk buruk sangka kepada Allah. Sekarang contoh. Adzan bima yadhunnu annahu la yatakallam. Apakah Allah Maha mendengar? Apa jawaban kita, Pak? Iya, Allah Maha mendengar. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak mendengar, kenapa engkau katakan Allah tidak mendengar? Kata dia, karena kalau engkau katakan Allah mendengar, berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Manusia mendengar tidak? Mendengar. Kalau katakan Allah mendengar, berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah tidak mendengar. Ini orang yang buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mendengar itu adalah aib. Benar gak sih, Pak? Sesuatu yang tidak mendengar berarti cacat. Manusia ada yang mendengar, ada yang gak mendengar. Mana yang lebih utama, yang mendengar atau yang tidak mendengar? Manusia saja gak mau dikatakan tuli. Gak mendengar itu berarti apa? Tuli. Apakah pantas Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan tidak mendengar? Yang manusia saja tidak pantas dikatakan. Maka orang yang menolak sifat Allah berarti orang yang telah buruk sangka kepada Allah. Ini satu sifat, sifat mendengar. Begitu pula sifat-sifat yang ada di Quran. Semua sifat Allah yang ada di Quran yang Allah sebutkan tentang dirinya, maka kita harus tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Jangan kita tolak. Ketika kita menolaknya sementara Allah telah menetapkannya, berarti kita telah su'udzon billah, buruk sangka kepada Allah. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada waktu 15 menit pertanyaan dan 5 menit untuk penjelasan kitab. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fata'ammal hadal mawdu', perhatikan pembahasan ini. Wa ta'ammal syiddatul hajat ilaih, perhatikan bahwa kita sangat membutuhkan pembahasan ini. Fa kaifa yastami'u fi qalbi 'abdi tayaqqanuhu bi anna malaqullah wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lam sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi khafiyatan min amrihi wa annahu mawquufun bayna yadayhi mas'ulun an kulli ma 'amila wa huwa muqimu 'ala musakhadatihi min amrihi wa ana mawqufun bayna yadayhi ya mudhi'u li awamirihi mu'attilu li huquqihi wa huwa ma hada yuhsinu dhannu bih wal hada illa min khada'il nufus wa ghururul amani. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana bisa berkumpul di hati seorang hamba yang dia yakin bertemu Allah, dia yakin Allah mendengar perkataannya, Allah melihat perbuatannya, dan Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang nampak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa annahu mauqufun, dan seorang hamba akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mas'ulun an kulli min amali, dia akan ditanya tentang seluruh amalannya. Bersamaan dengan itu, wa huwa muqimu ala musakhatatihi, dia melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Mudhi'u li awamirihi, dia menelantarkan perintah Allah. Mu'attilu li huquqihi, bahkan melantarkan hak-hak Allah. Wa huwa ma hada, beserta itu yuhsinu dhon bi rabbihi, tapi dia baik sangka kepada Allah. Wa hada illa min khada'in nufus, ini tidak lain kecuali tipu daya syaitan. Wa ghururul amani, dan angan-angan yang kosong. Ibnu Qayyim di sini ingin menyampaikan bahwa bagaimana bisa berkumpul di hati seorang hamba yang dia yakin dia akan bertemu Allah, yang dia yakin setiap ucapannya didengar oleh Allah, yang dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui yang nampak dan tersembunyi, yang dia yakin bahwa semua amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keyakinan ini semua, dia tetap melakukan yang Allah haramkan. Dia yakin Allah melihat, tapi dia melakukan kemaksiatan. Dia yakin Allah akan menghitung semua amalan, tapi dia melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa ini dan dia menyangka dia bahwa Allah tidak akan mengazabnya, sangkaan ini, kata Ibnu Qayyim, husnuzon ini adalah khoda'un nufus, tipu daya jiwa. Wa gururul amani, dan angan-angan kosong. Angan-angan yang kosong, ketika seorang hamba dia ingin bertemu Allah, yakin bertemu Allah, tapi dia melakukan dosa. Ketika dia membawa dosa tapi dia berangan-angan, Allah mengampuninya. Dia tercebur dalam dosa, dia tercebur dalam maksiat, bahkan dia melakukan apa-apa yang Allah haramkan, tapi dia membawa angan-angan bahwa Allah akan masukkan dia ke surga. Ini angan-angan kosong. Ini namanya khoda'un nufus. Ini namanya tipu daya jiwa. Kalau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanya, amalan kita akan ditimbang, maka persiapkanlah apa yang akan kita bawa. Sebagian orang ketika dia ingin meninggal atau ketika memikirkan tentang kematian, yang dia persiapkan sebagian orang adalah apa yang akan dia tinggal buat anak cucunya, apa yang akan dia tinggal buat keluarganya. Padahal anaknya, cucunya, keluarganya, itu Allah yang akan menanggung hidup mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab terhadap rizkinya. Harusnya seorang hamba yang ingin bertemu Allah, yang paling dia persiapkan adalah apa yang dia bawa untuk ketemu Allah, bukan apa yang dia tinggalkan buat anak istrinya. Ketika kita meninggalkan anak istri kita, meninggalkan keluarga kita, ada Allah yang akan menjaga mereka. Tapi ketika kita bertemu Allah tanpa membawa apa-apa, tanpa amal soleh, tanpa taubat, tanpa berbuat baik, siapa yang mau bertanggung jawab dan siapa yang mau membela kita? Enggak ada. Maka seharusnya kita lebih sibuk dengan apa yang akan kita bawa kepada Allah daripada apa yang akan kita tinggalkan untuk anak kita. Harusnya kita lebih fokus dengan apa yang akan kita bawa di catatan amal kita untuk kita bertemu Allah daripada apa yang kita tinggalkan dan kita wariskan untuk keluarga kita. Jangan takut, keluarga kita Allah akan jaga. Kita meninggal, kita mati, anak cucu kita rezekinya sudah tertulis oleh Allah. Tidak perlu kita berpusing kepala memikirkan apa yang kita tinggalkan untuk mereka. Mereka sudah ada yang mikirkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka bisa memikirkan diri mereka sendiri, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Tapi yang harus kita pikirkan adalah diri kita, apa yang kita bawa ketika kita ketemu Allah. Siapa yang memikirkan kita ketika kita ketemu Allah? Siapa yang akan memberikan perhatian kepada kita ketika kita bertemu Allah? Teman kantor kita mungkin memberikan perhatian kepada kita hanya rangkaian bunga. Dia kirim ke rumah kita rangkaian bunga. Rangkaian bunga seminggu layu dia lupa pada kita. Bahkan mungkin istri kita yang kita sibuk memikirkan untuk meninggalkan untuk dia apa yang kita tinggalkan untuk dia, mungkin setelah kita meninggal habis waktu iddahnya, dia mungkin diambil laki-laki lain. Mungkin dia tidak berpikir lagi tentang kita. Tapi kenapa kita menyibukkan dan berpikir terhadap untuk apa yang kita tinggalkan, tapi kita tidak berpikir untuk apa yang kita bawa? Harusnya kita lebih banyak berpikir apa yang kita bawa menghadap Allah daripada apa yang kita tinggalkan untuk dunia kita. Dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, tapi akhirat kita yang akan bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, kata Ibnu Qayyim di sini, yang hatinya meyakini bertemu Allah, yang hatinya meyakini ada neraka, yang hatinya meyakini ada surga, bagaimana dengan keyakinan ini kok bisa dia juga jatuh dalam maksiat? Kemana keyakinan tadi? Kemana keimanan tadi? Kemana kepercayaan bahwa semua wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara? Barang siapa yang beramal kebaikan pasti Allah lihat. Dan orang yang merasa aman, merasa tenteram, atau merasa remeh dosa, ini termasuk tipuan syaitan. Perhatikan di sini Ibnu Qayyim membawakan sebuah hadis. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an, suatu hari masuk kepadaku Urwah bin Zubair. Katanya di sini Sahal bin Hanif mengatakan, aku dan Urwah bin Zubair masuk kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, seandainya kalian berdua melihat sakitnya Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah ketika sakit punya uang sekitar 6 dinar. 6 dinar sedikit. Atau 7 dinar. Ketika Rasulullah SAW sakit ini, dia memiliki 6 atau 7 dinar, kata Aisyah, Rasulullah SAW memerintahkan aku agar aku membagi-bagi uang 7 dinar ini. Tapi aku sibuk mengurus sakitnya Rasulullah SAW sampai aku terlupa membagi 6 atau 7 dinar ini. Sampai suatu hari Rasulullah SAW bertanya padaku tentang uang 7 dinar ini. Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, sudahkah engkau bagi uang 7 dinar itu? Akunta faraqta sittata dananir? Sudahkah engkau bagi-bagi uang 6 dinar itu?" Maka aku katakan, "La wallah, ya Rasulullah, belum kubagi. Laqad kana shaghalani waj'ak." Aku enggak sempat bagi karena aku sibuk menguruskan ketika engkau sakit ya Rasulullah. Maka Aisyah bercerita, Rasulullah SAW memerintahkan dan meminta uang tadi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan uang tadi di telapak tangannya, 6 dinar. Apa kata Rasulullah? Ma dhanna nabiyullah law laqiyallahu wa hada indah. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Allah ketika dia bertemu Allah dan uang ini ada di tangannya? Perhatikan Rasulullah. Rasulullah SAW, uang 6 dinar saja yang ada padanya, dia takut bertemu Allah. Bagaimana nanti bertemu Allah? Apa yang kusangka ketika bertemu Allah ketika uang ini masih ada padaku? Inilah ciri orang yang sempurna imannya. Semakin beramal, semakin takut dan semakin cemas dengan dosa. Tapi orang ciri, orang yang tertipu dengan syaitan, semakin beramal, dia pun melakukan dosa. Karena dia harap amalannya menghapuskan dosanya. Sehingga antara dosa dan amal dibarengi. Amalnya belum tentu jadi pahala, dosanya belum tentu terhapus. Karena tidak akan terhapusnya dosa kecuali seorang harus meninggalkan dosa tadi. Kalau dia terus melakukan dosa dan dibarengi dengan amal, bisa jadi amalnya tidak diterima atau bisa jadi dosanya tidak diampuni. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Apa pujian Allah kepada sahabat? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang Allah perintahkan. Wa qulubuhum wajillah. Tapi hati mereka wajillah, hati mereka takut kepada Allah. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, siapa mereka ini yang hatinya wajillah, yang hatinya gemetar, takut? Apakah mereka pelaku maksiat? Apakah mereka pelaku dosa?" Kata Rasulullah SAW, "Bukan ya Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, bersama itu hati mereka takut kepada Allah." Inilah bukti kesempurnaan iman. Manusia ada yang tertipu, ada yang sempurna imannya. Orang yang tertipu adalah orang yang merasa aman dengan dosanya dan dia merasa amalannya mencukupi dan menutupi dosanya. Padahal tidak ada yang menjamin. Amalan belum pasti diterima dan dosa belum pasti diampuni. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali dengan taubat. Tidak ada yang bisa menyebabkan amalan tadi diterima kecuali ikhlas kepada Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terpenting yang kita ambil adalah hari ini, jangan meremehkan dosa. Dan jangan merasa diri aman dan soleh. Banyak orang tertipu karena merasa dirinya aman, karena merasa dirinya soleh, sehingga menganggap kecil dosa. Sehingga dia terus tercebur dalam dosa, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya yang lain. Allahumma musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ustaz. Assalamualaikum. Beberapa rekan kalau dinasihati hadis selalu mengatakan ilmu itu luas. Apakah itu ada hadisnya? Ya? Ilmu itu luas. Kalau saya tahu, enggak pernah dengar ilmu itu luas. Mohon koreksinya, Ustaz. Iya. Sebagian orang kalau dinasihatin dalam hadis, dalam Al-Qur'an dia bilang ilmu itu luas. Ini kalimat hak wa yuradu bil batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan salah. Kalau dikasih tahu sama dia umpamanya tentang sebuah hadis, lalu dia bilang ilmu itu luas, yang dia inginkan adalah menolak hadis, maka ini salah. Tidak ada ilmu yang luas kalau ilmu tadi menolak hadis. Tidak ada ilmu kalau ilmu tadi bertentangan dengan perkataan Rasulullah, itu bukan ilmu namanya. Kalau sudah Rasulullah SAW menghukumi sebuah masalah, maka sami'na wa ta'na. Apabila ada ilmu yang bertentangan dengan perkataan Rasulullah, ingatlah itu bukan ilmu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat salah satunya adalah ilmu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bahkan ilmu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Memang terkadang kalau yang diinginkan perkara fikih itu luas, bisa. Mungkin kalau memang ada beberapa ikhtilaf, bisa. Tapi kalau langsung sarahah secara jelas bertentangan dengan hadis dan Al-Qur'an, maka tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau masalah-masalah yang diinginkan fikih itu luas, ilmu itu luas, maksudnya masalah fikih itu luas, ikhtilaf itu banyak, kita lihat masalahnya apa. Kalau memang ternyata masalah fikih antara gerak-gerakkan jari dan tidak, fikih itu luas. Karena memang para ulama ikhtilaf ulama adalah masalah ini. Tapi kalau masalahnya akidah, masalahnya Al-Qur'an, masalahnya keyakinan hak dan batil, enggak ada. Al-haq itu satu, lebihnya batil. Al-Qur'an itu satu, di lain Al-Qur'an itu salah. Maka kalimat ini, kalau yang diinginkan dengan kalimat ini dia menolak Al-Qur'an dan hadis, maka batil. Maka batil, tidak boleh. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Fadhal, silakan, Pak. Terima kasih, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau yang ini kan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dan keluarga dijamin Allah, Allah yang berkata. Kalau enggak salah saya pernah dengar juga bahwa kita jangan terlalu meninggalkan keluarga yang lemah. Betul. Itu penjelasannya. Penjelasan bagaimana? Betul, Pak. Hah? Ada seorang hadis, ada seorang sahabat ketika ingin meninggal, ya Rasulullah, ku infakkan semua harta, 2/3 hartaku. Rasul, jangan. Ya sudah ya Rasulullah, setengah hartaku. Jangan. Ya sudah Rasulullah, 1/3 hartaku. Kata Rasulullah, tsulutsul katsir. 1/3 itu banyak. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin dan minta-minta. Betul, Pak? Hadis ini sahih bahwa kita harta yang kita tinggalkan untuk keluarga kita itu lebih baik daripada kita wakafkan sehingga keluarga kita miskin. Lalu bagaimana hubungan dengan penjelasan kita tadi? Bukankah dalam hadis ini meninggalkan keluarga dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman itu lebih baik? Betul. Tetapi jangan sampai melantarkan dan melalaikan kita untuk mempersiapkan yang depan. Itu yang saya inginkan. Silakan kita persiapkan harta kita, keluarga kita, tenaga kita, kerja kita buat anak kita, silakan. Tapi jangan hanya untuk anak akhirnya sholatnya terbengkalai. Kenapa? Oh, saya cari harta buat meninggalkan buat anak. Sholatnya? Sholatnya enggak benar. Berarti kamu salah paham. Lakukan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Lakukan juga usaha untuk memberikan kepada anak kita. Jika berbenturan di antara dua hak ini, maka lakukanlah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an, itu yang diinginkan, Pak. Ada lagi yang lain? Ya tidak ada, kita cukupkan. Sudah jam 8 lewat. Allah musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha ila anta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.